waw. Contoh yang tertulis di situ, perhatikan. Wa man yudlilillahu fama lahu min wali. Nun di situ lebur kepada huruf ya. Timbul gunnah di situ. Dan gunnah di sini, nah, panjang zamannya, panjang suara pengucapannya sama dengan nun yang bertasydid tadi. Wa mai, jadi tidak wa mai, wa mai, tidak cuma meleburkan nun wa mai yudli lillah, wa mai yudli. Nah, kalau wa mai yudli itu tidak ada gunnah, harus disertai gunnah. Wa mai masuk rongga ke hidung, ya, ke rongga hidung. Wa mai yudlilillahu fama lahu min wali. Wajib tu? Ada tulisannya? Halaman 12 tulisannya. Khayshum. Pembahasan apa beda ya? Ya, khayshum. Oh ya, makanya kemarin anak suruh ambasa ya, banyak yang sama, ambeda sama anak. Sekarang kamu yang liur, antum yang pusing sekarang. Bahasanya ada yang beda, redaksinya juga ada yang beda memang. Halaman juga beda ya. Saya ketemu sekarang Faisum. Ya, di pembahasan Faisum ada nun mudghamah. Menerangkan tentang akmal matakun. Sudah ketemu semua? Saya ya lagi, jadi nun yang mudghamah, nun yang dilebur kepada huruf ya dan wawu itu, nah, juga menimbulkan ghunnah yang panjang. Ya, suara yang keluar dari situ. Wa man yudlilillahu fama lahu min wali. Tabar. Itu gunnah, ya. Wa man miu. Jadi jangan sekadar melebur nunnya saja. Wa may yud miu wali, nah itu tidak tepat, ya. Kemudian yang kedua singkatannya adalah kamilah, yaitu pada nun atau mim yang mukhfah. Nun atau mim yang mukhfah. Mukhfah kalau dalam tulisan kalau kata di mudghamah, mudghamah itu idgham. Sekarang mukhfatun itu kalau nanti dalam hukum ini ya, dikenal dengan ikhfa. Jadi yang disamarkan, tersamarkan mukhfa. Artinya suara nunnya itu atau mimnya ini enggak jelas ya, antara kedengaran huruf nun atau bukan gitu. Nun yang enggak jelas tapi sifatnya ada, gunanya terdengar. Contohnya di situ tertulis juga pada kalimat amantum. Amantum. أثم إذا ما وقع آمنتم به ya, itu mukhfah ya, dari situ juga keluar ghunnah. Kemudian selanjutnya nafisah. Kalau nafisah yaitu pada nun mim yang sakinah mudhaharah. Sakinah mudhaharah, ya. Sakinah mudhaharah.

ketika membaca Al-Quran. Ini makanya judulnya bagus insyaallah. Min aisyaril mu'in lihalli uqdatin min lisanil qari'in. Beliau fadhallah menerjemahkan penuntun mudah meluruskan lisan para pembaca Al-Quran. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dengan durusul lughah al-arabiyyah li ghairin natiqin biha. الله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.